buat butuh ronggol awe. Hangsun karena bisa ambil kau selawasi yang mengambil kau. Tapi kan di mana cerita niwas kita saat ini berikut siwas ona iku wong lima. Mana tepuk tangan buat Putu Ronggolawe.